umat Islam ini akan kembali jaya, akan kembali mulia di atas umat-umat yang lain ketika berpegang teguh dengan pemahaman salaf. Maka mulailah beliau menjelaskan apa itu salaf dan apa itu sinonim dari salaf, yaitu al-firqah an-najiyah dan al-ta'ifah al-mansurah. Dan istilah-istilah ini dihafal dan juga dijadikan sebagai keyakinan. Kemudian pada poin A di bab ini penulis menyebutkan tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, dan al-ta'ifah al-mansurah. Penulis menyebutkan bahwa ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada umat-umat yang seluruhnya masuk ke dalam neraka. Bahwa umat Islam ini seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Golongan tersebutlah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Maka ini sudah kita pelajari dan itu harus kita kenal, bahwa yang namanya al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yaitu selamat dari api neraka. Makanya kita bersyukur ketika masuk ke dalam ta'ifah al-firqah an-najiyah ini, kelompok yang selamat ini. Kemudian yang kedua, penulis menyebutkan hadis-hadis tentang kelompok yang diberikan kemenangan, bahwa kelompok ini, orang-orang yang berpegang teguh kepada pemahaman salaf, mereka lah yang diberikan kemenangan. Kemenangan dari apa? Dalam menegakkan agama. Semua kelompok yang batil, yang menyimpang, akan kalah dengan kelompok ini. Makanya mereka namanya adalah al-firq at-ta'ifah al-mansur. Ini istilah yang kedua. Dan di situ penulis menyebutkan banyak sekali hadis-hadis. Kemudian pada poin yang ketiga, penulis menyebutkan sifat-sifat. Kalau tadi penulis menyebutkan tentang kenapa disebut dengan firqah najiyah, kelompok yang selamat. Sudah saya jawab tadi. Selamat karena selamat dari api neraka. Kemudian kenapa disebut dengan al-ta'ifah al-mansurah, yaitu golongan yang diberikan kemenangan, karena mereka menang selalu sampai hari kiamat dalam menegakkan syariat. Adapun orang-orang yang batil, yang menyimpang, maka senantiasa akan kalah. Sesudah itu yang ketiga, penulis baru menyebutkan sifat-sifat. Siapa saja mereka? Sifat-sifat dari firqah. Apa? Firqah apa? Najiyah. Artinya apa? Kelompok yang selamat. Dan sifat-sifat dari ta'ifah mansur. Ta'ifah apa? Mansurah. Yaitu golongan yang diberikan kemenangan. Apa saja sifat-sifatnya ini? Di antara sifatnya adalah al-jama'ah. Al-jama'ah yaitu berkesatuan. Makanya as-salafiyah, kemudian al-firqah najiyah, kemudian al-ta'ifah mansurah, senantiasa mengajak persatuan. Tidak ber, berkelompok-kelompok. Jamaah di sini adalah kesatuan kaum muslimin. Sifat yang lain, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang berdada pada jalanku dan jalan sahabatku, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Makanya orang-orang yang bersalafiyah, kalau saya katakan orang-orang yang bersalafiyah, maksudnya apa? Orang-orang yang berpemahaman salaf. Dan orang-orang yang ta'ifah mansurah dan firqah najiyah, senantiasa sangat memperhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat memperhatikan sunnah yang maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, at-tamassuku bima kana alaihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa ibadatan wa sulukan wa adaba. Berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik akidah, ibadah, adab dan tingkah laku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu sifat-sifat firqah najiyah yang sudah kita bicarakan. Kemudian juga ada sifat-sifat yang lain, yaitu as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar. Kelompok yang paling besar ini maksudnya adalah bukan hanya dari sisi kuantitas, jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas. Kelompok yang paling besar, yang paling besar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa dikatakan kelompok meskipun satu orang, in kana 'alal haq, meskipun satu orang maka disebut juga satu kelompok, bahkan kelompok besar, jika ia berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, disebut satu kelompok meskipun dia satu orang, jika dia berpegang teguh dengan kebenaran. Walau kunta wahidan, meskipun engkau sendirian, tetapi jika di atas kebenaran, maka berarti itu adalah satu kelompok. Baik, itu beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ingin masuk apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penulis berkata, "Wa bihadza tattadhihu ma'alim manhajil firqati an-najiyah wa ta'ifah mansurah." Dengan demikian jelaslah sudah petunjuk-petunjuk manhaj firqah najiyah dan ta'ifah mansurah. Petunjuk manhaj, maksudnya petunjuk tata cara beragama. Manhaj itu artinya apa? Tata cara beragama. Tata cara beragamanya firqah najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa tadi? Neraka. Dan ta'ifah mansurah, golongan yang menang. Menang dalam apa? Dalam apa? Menegakkan syariat Islam, syariat Allah. Ini manhajnya, yaitu satu, Al-Quran. Di sini penulis mengatakan, Al-Kitab wa sunnatu bifahmi salafil ummah. Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini sudah modal dasar seorang yang bermanhaj salaf, seorang yang mengikuti salafiyah, pemahaman salaf, seorang yang ingin menjadi al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, dan seorang yang ingin selalu diberikan kemenangan At-Taifah Mansurah, modal dasarnya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Selalu itu, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Ini modal dasar agar kita menjadi firqah najiyah dan Taifah Mansurah. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Bukan hanya sekedar Al-Quran, tetapi Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan pemahaman Salaf. Inilah yang disebut dengan As-Salafiyah. Dan dengan seperti itulah orang akan menjadi firqah najiyah, kelompok yang selamat. Dan dengan seperti itulah dia akan menjadi Taifah Mansurah, golongan yang diberikan kemenangan. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan Muhammadun walladzina ma'ahu wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salaf di sini maksudnya salaf pendahulu umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Siapa saja yang ingin mendambakan keselamatan di akhirat, maka manhajnya ini, metode beragamanya ini, dengan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Siapa saja yang ingin dia selalu diberikan kemenangan dalam menegakkan agama ini, maka manhajnya ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa da'watun ila tauhidil ummah 'ala hadzal faham, li'annahu i'tisamun bihablillah." Senantiasa mengajak pada umat, pada persatuan umat berdasarkan pemahaman ini. Karena pemahaman ini merupakan wujud dari berpegang teguh kepada Allah, kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermanhaj salaf atau mengikuti pemahaman salafiyah dan orang-orang yang menginginkan jadi kelompok najiyah dan golongan mansurah, mereka senantiasa menjaga persatuan. Karena itu syiar mereka, menjaga persatuan, yaitu di bawah jamaah atau di dalam jamaah, kesatuan kaum muslimin. Mereka sangat jauh dari berkelompok-kelompok. Mereka sangat jauh dari melakukan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu membenci untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Karena dikhawatirkan dia bibit-bibit khuruj alal hukam. Bibit-bibit keluar dan tidak taat kepada pemerintah. Dan itu terbukti. Kelompok-kelompok selain bermanhaj salaf, selain firq yang mengharapkan najiyah di hari kiamat dan mansurah dalam menegakkan agama, mereka mempunyai kelompok-kelompok rahasia, berkumpul rahasia. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Sedangkan firqah najiyah, taifah mansurah atau salafiyah tidak akan pernah berkelompok-kelompok dalam artian dengan kelompok tersebut mereka membangun wala dan bara. Mereka membangun sikap loyal atau sikap disloyalitas kepada orang lain. Dan ini konsekuensi berkelompok. Konsekuensi berpartai, konsekuensi berorganisasi. Konsekuensinya menjadikan orang lain yang tidak masuk ke dalamnya beda dan lain. Bahkan saya diceritakan, subhanallah, ada ustaz, waktu itu saya ketarakan, kumpul ustaz se-Kalimantan. Ada ustaz bercerita bahwa beliau mengajar hampir 2 tahun atau 3 tahun di masjid tersebut. Dan tahun ketiga, pengurus masjid mengatakan, "Ustaz, antum harus buat kartu tanda anggota. Kalau tetap ingin mengajar di masjid ini." Maka sang ustaz mengatakan, "Oh, mohon maaf. Saya ini dai umat Islam, bukan dai kelompok Islam." Maka akhirnya dipecatlah ustaz tersebut. Lihat, bentuk loyal kepada kelompok menghalangi seseorang dari persatuan. Maka salafiyah yang ingin masuk ke dalam firqah najiyah menjadi golongan mansurah sangat menjauhi kelompok. Kalau seandainya di Masjid Imam Syafi'i ada KTA, 5 tahun kada habis sudah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa huwal muahhalu li i'adati majdi hadhihi al-ummah al-mafqudah." Dan inilah manhaj yang merupakan solusi tepat untuk mengembalikan kejayaan umat Islam yang telah hilang. "Wa tahqiqu amali hal mansyud." Dan untuk merealisasikan harapan mereka yang telah diikrarkan. "Li'annahu ad-din al-mu'assas 'ala al-fitrah wallahu baligh amri." Karena manhaj ini adalah agama yang dibangun di atas fitrah. Dan niscaya ketetapan Allah tetap terlaksana. Apa maksudnya? Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari sifat atau petunjuk-petunjuk manhaj salafiyah dan juga firqah najiyah, ta'ifah mansurah, adalah mereka meyakini satu-satunya solusi untuk kejayaan umat Islam adalah dengan manhaj salaf, dengan firqah najiyah, dengan ta'ifah mansurah. Ini satu-satunya solusi. Tidak ada solusi lain. Ya. Sebelumnya saya ingin ingatkan kepada ikhwan. Perkara tadi, bahwa petunjuk manhaj salaf adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka semua yang mengaku bermanhaj salaf, dia sangat tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Harus benar-benar tunduk. Tidak membencinya, tidak menolaknya. Harus benar-benar tunduk. Walaupun terkadang berbeda dengan hawa nafsu. Terkadang berbeda dengan logika, rasio, pendapat. Terkadang berbeda dengan adat, kebiasaan. Maka dia lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman salaf. Maka, bapak-bapak sekalian yang kalau ditanya, apa sih ajar di Masjid Imam Syafi'i? Mudah. Ajarannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu saja. Tidak perlu sulit-sulit. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ada Al-Qurannya kita ikuti. Kita tidak boleh membencinya. Syariat apapun itu. Dari mulai syariat yang berkaitan dengan akidah, ibadah, atau muamalah. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Harus ikuti. Tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Harus ikuti. Karena ada Al-Qur'annya dan ada sunnahnya. Dalam adab dan akhlak, harus makan dan minum dengan duduk, tangan kanan, baca bismillah. Harus kita ikuti. Di dalam muamalah, akad, nikah, harus hadir wali, harus diikuti. Karena ada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menikah dengan tanpa wali. Harus diikuti. Menerima syariat poligami. Harus diikuti. Karena ada Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak main perasaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, itulah salafiyah. Itulah firqah najiyah yang selamat dari api neraka. Itulah taifah mansurah, golongan yang diberikan kemenangan. Dan dengan ini umat Islam akan jaya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, lan yasluha amra hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah. Lan di situ adalah peniadaan litta'bih. Peniadaan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah perkara umat ini baik kecuali dengan mengikuti orang-orang terdahulunya. Beliaulah para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Wa amma halul firqatin najiyati wa ta'ifal mansurah." Adapun kondisi nyata firqah najiyah dan ta'ifah mansurah, faqad waradat arba'atu awsaf tan'atuhu. Maka telah disebutkan dengan empat sifat, yaitu, ini perhatikan ini. Ini empat sifat ini masukkan dalam diri kita. Mulai saat sekarang, introspeksi diri kita, bahkan interogasi. Apakah kita masuk ke dalamnya atau tidak? Atau hanya sebatas klaim? Perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Satu, la tazalu ta'ifah. Senantiasa ada sekelompok. Ini bermakna senantiasa ada dan terus-menerus ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sampai akhir hayat harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Karena dengan begitu kita menjadi ta'ifah mansurah atau firqah najiyah. Ya, masih selalu ada sampai akhir hayat. Karena iman tidak hanya sampai kepada ma'rifat. Iman harus sampai kepada yakin, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 99. Iman harus sampai mati. Makanya terus menerus, la tazalu ta'ifah. Masih akan ada terus orang-orang yang memperjuangkan agama ini. Dan di sini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran saya sering ingatkan kepada, terutama kepada kawan-kawan di yayasan, di penggerak dakwah, panitia-panitia kajian, agar mengikhlaskan niatnya, saya sering mengingatkan berdakwah. Dakwah Islam, dakwah sunnah akan tetap ada dan selalu ada dengan keberadaan Anda di dalamnya atau tidak adanya Anda di dalamnya. Maka jangan pernah merasa ujub. Imam Syafi'i tidak akan ramai kalau saya tidak pengajian. Jangan. Masjid Imam Syafi'i tidak akan sukses kalau seandainya bukan saya yang memimpin. Jangan. Ini bukan orang-orang yang bermanhaj salaf. Dan itu sikap ujub. Maka selalu ada. Dan akan selalu ada yang memperjuangkan kebenaran. Adanya Anda di dalamnya ataupun tidak ada. Ini membuat kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berjasa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memperjuangkan agama itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua penulis mengatakan zahirina 'alal haq, yaitu menegakkan kebenaran. Maksudnya di sini adalah wa hadza ya'ni al-intisar. Ini adalah maksudnya diberikan pertolongan. Dan meyakini poin kedua ini membuat kita senantiasa teguh kokoh dalam menegakkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibenci orang, diusir orang, diintimidasi orang, maka dia tidak akan pernah peduli. Kenapa? Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab zahirina 'alal haq, yaitu memperlihatkan kebenaran dan selalu diberikan pertolongan. Ini yang pertama, bahwa dia tidak akan tegar kokoh. Kenapa? Karena dia berharap selalu pertolongan. Dan juga dia tidak mudah untuk mundur dari jalan dakwah ini, dari dakwah sunnah ini. Kenapa? Karena dia pasti akan diberikan pertolongan. Yang ketiga, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Tidak akan membahayakan mereka ada orang-orang yang menghina dan menyelisihi mereka. Wal ma'na wa ya'ni ighatatu ahli al-bid'i wal kuffar. Bermakna menjengkelkan, membuat kemarahan ahli bidah dan orang-orang kafir. Ini membuat kita paham situasi kondisi dalam memegang teguh dakwah sunnah. Pasti orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang ingin memutus kajian, membubarkan kajian. Kemudian masjid tidak boleh dilanjutkan pembangunannya karena dianggap sebagai masjid dirar, masjidnya kaum munafikin. Dan berbagai macam cara dia mengintimidasi orang-orang yang bermanhaj salaf. Orang-orang ketika membaca ini, hadis ini, dia faham betul bahwa dakwah dia akan berisiko penolakan sebagaimana dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka keliru kalau seandainya ada orang berdakwah ingin hanya menganggap ya sudahlah, jangan yang keras-keras biar diterima orang. Enggak, resiko berdakwah ditolak dan dibenci. Dan ketika seorang pendakwah sunnah yang berpegang teguh kepada manhaj salaf, kepada firqah najiyah, kepada taifah mansurah, dia dibenci atau ditolak, maka itu hanya sebagian kecil yang Anda rasakan dari yang dirasakan oleh Rasulullah. Maka berlezat-lezatlah. Hanya sebagian kecil dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya ditolak. Maka senangkanlah hati dengan hal tersebut. Karena demi Allah itu adalah perbuatan yang mulia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yani an-najata minan nar. Yang dimaksud itu keselamatan dari api neraka. Maka al-firqah najiyah, taifah mansurah, kemudian al-manhaj as-salafi sangat menjadikan orientasinya adalah jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Amma al-istimrar wal-intisar falaqad ittafaqat ahadithu ta'ifah al-mansurah ala annaha mustamirratun bithabati ala al-islam hatta ya'tiya amrullahi wahum kathalik. Nah, kemudian penulis menyebutkan penjelasan dari empat perkara tersebut. Empat perkara tadi kan terus menerus, kemudian diberikan pertolongan, kemudian pasti ada musuh yang menolak, kemudian seluruhnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu selamat dari api neraka. Kemudian beliau mengatakan, adapun adanya firqah najiyah secara terus-menerus dan menang, nah ini poin 1 dan 2. Maka semua hadis tentang Thaifah Mansurah telah bersepakat menunjukkan bahwa firqah najiyah dan taifah mansurah tetap terus ada dengan istiqamah dalam Islam sampai hari kiamat. Sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Ini penjelasan saja oleh penulis. Kita lanjutkan. Wa hadhihi sifatun 'azimah istadhharaha ahlul 'ilm li anna fiha mu'jizatun bayyinatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sifat yang agung, yaitu maksudnya sifat istiqamah dan sifat senantiasa diberikan kemenangan. Ini sifat yang agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, karena di dalamnya terdapat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas, di mana apa yang beliau beritakan betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang bermanhaj salaf, seorang yang mengikuti pemahaman salafiyah, maka dia akan terus menerus dalam dakwah salaf ini. Tidak sementara, tidak ikut tren saja. Saya pernah ke Jepang, ada dulu panitia Jepang berkata, dulu orang-orang Jepang itu salah satu tren yang mereka ikuti adalah memakai surban. Memakai surban di pundaknya. Kenapa? Karena salah satu artis pernah memakai surban. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Firqah Najiyah dia sangat terkenal dengan istiqamah. Dia tidak peduli orang mau seperti ini, mau seperti itu, dia tidak peduli. Dia persis seperti yang digambarkan oleh Allah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatafakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan perumpamaan sebuah ucapan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan pohonnya menjulang tinggi, dan pohon tersebut memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Rabb-nya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang berpikir. Lihat, orang muslim selalu seperti itu. Karena kokoh akarnya, maka dia pohon tersebut akan tegak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ya, membaca ayat ini, maka beliau mengingatkan akan sebuah pohon. Ayat tersebut yang saya bacakan tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari syajaratan mathaluha kamathalil mu'min." Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman seperti perumpamaan sebuah pohon. Pohon ini seperti orang beriman. Dalam arti yang lain, sesungguhnya ada pohon yang dia seperti orang beriman, kokoh tegak. Kata Abdullah bin Umar, waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, terdapat terbesit di dalam hatiku bahwa dia adalah pohon kurma. Yang ingin saya sampaikan di sini, pohon kurma persis seperti orang beriman. La yasqutu waraquha. Daun-daunnya tidak pernah jatuh. Wala yamilu mailan. Dan pohonnya tidak pernah goyang ke kanan atau ke kiri. Dia teguh, seteguh-teguhnya. Begitulah Taifah Mansurah. Begitulah manhaj salaf. Senantiasa istiqamah. Terus-menerus. Karena dia yakin, dialah yang diberikan kemenangan dalam agama ini. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Munawi fi Faidh al-Qadir. Al-Munawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, berasal dari Mesir. Mempunyai kitab Faidh al-Qadir. Beliau mengatakan, fihi mu'jizatun bayyinah. Fa inna ahla sunnati lam yazalu zahirina kulla fi kulli 'asrin ila al-an. فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم لم يكن لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكة بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة فللحمد والمنة. المناوي dalam kitab فيض القدير berkata, di dalamnya terdapat mu'jizat yang jelas. Maksudnya apa? Mu'jizat yang jelas itu adalah sesuatu yang luar biasa. Akan ada selalu orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah di dunia. untuk menegakkan agamanya. Ini mukjizat. Padahal mereka enggak punya negara, mereka tidak punya pemimpin, mereka tidak punya komunitas, enggak punya partai, enggak punya organisasi, enggak punya negara, enggak. Ya, tetapi mereka tetap diberikan kemenangan tatkala ada bid'ah-bid'ah yang menyebar, maka sunnah tetap akan diberikan. Lihat, oleh ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak mulai munculnya bid'ah dengan segala ragam bentuk dan jenisnya. Ya, seperti bid'ah yang paling pertama Khawarij, Mu'tazilah. Mu'tazilah kaum yang lebih mendahulukan akal. Rafidah yang terlalu berlebihan terhadap Ahlul Bait. Dan yang lainnya, belum pernah ada seorang pun dari mereka yang berhasil menegakkan daulah. Enggak ada. Sementara itu kekuatan mereka tetap pernah berlangsung lama. Maksudnya mereka enggak punya negara. Mereka tidak punya kelompok tertentu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya negara, mereka ikut kepada pemerintahan yang sah, tidak bikin-bikin negara sendiri. Enggak. Sementara itu kekuatan mereka tidak pernah berlangsung lama. Bahkan setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah Subhanahu wa taala selalu memadamkannya dengan cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Pujian dan karunia hanya milik Allah. Intinya seperti itu. Kelompok yang diberikan kemenangan dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kemudian penulis mengatakan, "Wa amma ighadatu ahli al-bid'ah wal kufar fa hadhihi ath-thaifatul thayyibah" التي غرسها الله فنما غودها واشتد فاستغلظ فاستوى على سوقه لا ترى فيه عوجا بل قويا سويا إذا رآه أهل الخبرة في الزرع العالمين بالنام منه والذابل المثمر منه والبائر سر وأحب وأما إذا وقع بصر أهل الزيف والزور والكذب امتلأت قلوبهم غيظا وكمدا Qul mutu bighayzikum. Adapun adanya firqa najiyah menjengkelkan ahlu bid'ah dan orang kafir. Maka orang kafir tidak ingin kaum Islam, kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ingin. Begitu juga yang paling jengkel dengan dakwah ini, dengan pemahaman ini adalah orang-orang pelaku bid'ah. Atau ahli bid'ah saja. Ya. Ahli bid'ah saja. Mereka sangat benci. Kenapa? Karena setiap yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, senantiasa jauh dari bid'ah dan mencela perbuatan bid'ah. Maka kelompok ini adalah kelompok baik yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tumbuh tunasnya. Hingga tumbuh tunasnya. Dan menguat serta tegak lurus pada pokoknya. Tidak bengkok. Menguat serta tegak lurus pada pokoknya, tidak bengkok. Seperti yang saya sungkapkan tadi. Seperti pohon kurma. Dan perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma itu banyak sekali, subhanallah. Seperti misalkan, tu'ti ukulaha kullahin. Pohonnya memberikan buahnya pada setiap musimnya. Maksudnya orang beriman senantiasa dia bermanfaat untuk orang lain. Dimanapun dia berada, kapanpun, sampai kapanpun. Kita lanjutkan. Apabila dilihat oleh pakar pertanian yang berpengalaman tentang mana tanaman yang tumbuh subur dan tidak subur, yang berbuah dan tidak berbuah, niscaya mereka akan bergembira dan menyukainya. Sedangkan apabila dilihat oleh mata orang-orang sesat, pendusta dan pembohong, niscaya hati-hati mereka dipenuhi oleh kejengkelan dan kebencian. Katakanlah, matilah kalian disebabkan kejengkelan kalian. Maksudnya apa? Orang-orang bermanhaj salaf itu, kalau seandainya memang jalannya baik, dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf, dia akan senang. Siapapun. Ya, apapun itu. Seorang yang melakukan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka kita akan senang kepada orang tersebut. Kita akan senang orang tersebut. Begitulah orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya. Dia tidak menggunakan akal seperti kaum Mu'tazilah. Dia tidak menggunakan hanya perasaan seperti kaum tasawuf. Tapi dia menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Dia senang. Orang yang mengerjakan Sunnah, dia senang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila terlihat oleh mata orang-orang sesat, pendusta dan pembohong, niscaya hati-hati mereka dipenuhi oleh kejengkelan. Orang-orang bermanhaj salaf sangat membenci kebatilan. Dari mulai kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan maksiat-maksiat lainnya. Ini contoh atau tanda sangat signifikan dari orang-orang yang bermanhaj salaf. Ya. Yang herannya para ikhwah, ada sebagian orang yang benci kalau seorang melakukan sunnah. Sedangkan biasa saja kalau orang melakukan maksiat. Benci minta ampun kalau orang melakukan sunnah. Tetapi biasa saja kalau orang melakukan maksiat. Ini heran, aneh saya. Ya. Di antaranya misalkan, apa yang terjadi pada sebagian ustaz yang mohon maaf berpoligami. Ustaznya dibenci. Panitia yang hadir kajian sedikit. Sedangkan kalau ada orang berzina, tidak dibenci. Ini heran saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, binyata. Kita bukan kaum Mu'tazilah yang mengedepankan logika. Kita bukan kaum tasawuf yang mengedepankan apa? Perasaan. Kita kaum Ta'ifah Mansurah. Kemudian Firqah Najiyah, Salafiyah. Yang mengedepankan apa tadi? Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman salaf. Banyaknya perzinahan dibiarkan, tidak dibenci. Tetapi orang melakukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci minta ampun, dianggap sebagai pengkhianat, dianggap keluarganya tidak beres. Ini tidak benar, para ikhwan. Salah betul, fatal salahnya. Dan nanti malam saya berbicara tentang keluarga, fikih keluarga Muslim. Mohon hadir. Saya akan berbicara pesan-pesan yang berkaitan dengan syariat poligami. Karena memang poinnya itu. Sudah pertemuan, beberapa pertemuan, saya membicarakan tentang syariat poligami. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat generasi teladan pertama. هذه صفة جيل القدوة الأول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Artinya, inilah sifat generasi teladan pertama. Perumpamaan mereka di dalam Injil laksana tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia, tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Mereka karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Persis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tanaman yang kokoh, memberikan buah, kemudian menyenangkan orang-orang sekitar, kemudian tidak menjengkelkan dan menjengkelkan hati orang-orang kafir. Orang kafir dan pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu dan kebatilan, mereka senantiasa sangat membenci dengan dakwah sunnah ini. Dengan dakwah salaf ini. Karena itu resiko memang. Resiko berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Penulis mengatakan, Wala syakka annaha aydan sifatun lit-ta'ifah mansurah ahli al-hadis alladzina daraju ala athari jilil qudwatil awwal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa nahalu min ma'iyatis safi kitaban wa sunnah. Tidak diragukan lagi ini juga merupakan sifat ta'ifah mansurah ahli al-hadis. Jadi nama-nama dari salaf ta'ifah mansurah, kemudian firqah najiyah, kemudian juga sebagai ahlu hadis. Orang-orang yang berjalan mengikuti jejak-jejak generasi awal yang menjadi teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang menimba ajaran Islam dari sumbernya yang murni, baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah. As-Salafiyah sangat terkenal dengan mengambil dari sumber yang murni, Al-Qur'an dan Sunnah. As-Salafiyah bukan orang yang berpegang teguh kepada akal. Tidak, tetapi dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada perkataan yang aneh luar biasa. Antum mengatakan ini akan aneh. Mereka mengatakan gini. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah konsekuensinya menimbulkan hukum yang dzanni. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah konsekuensinya menimbulkan hukum yang baru sangkaan, tidak absolut hukumnya. Satu. Sedangkan berpegang teguh kepada akal maka menimbulkan hukum yang pasti. Karena akal akan membenarkan yang dia anggap benar langsung dan menyalahkan yang dia anggap salah langsung. Oleh karenanya kata mereka, tidak pantas seorang yang berakal lebih mendahulukan hukum yang sangkaan dibandingkan hukum yang pasti. Dalam bahasa lain, mereka ingin mengatakan, dahulukanlah akal yang menimbulkan hukum yang pasti dibandingkan Al-Quran dan Sunnah yang menimbulkan hukum yang dzanni, yang sangkaan. Ini pembicaraan kaum Mu'tazilah. Orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka disebut dengan Ahlul Ahwa, pengikut hawa nafsu. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa ta'ammanu ighadatul kuffar yuhi bi anna hadhihi ta'ifah min huya gharsun gharasahu Allah wa ta'ahadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarbiyah. Fahiya min dalaili qudratillah. لأنها أداة لإغاثة أعداء الله الذين يعملون على إطفاء نور الله وإخماد جذوته في نفوس المسلمين ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون ومظهر دينه ولو كره الكافرون. Kesengajaan dari Allah untuk menjengkelkan orang-orang kafir ini menjelaskan bahwa kelompok ini adalah tanaman yang ditanam Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara dengan pembinaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini termasuk dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah. Karena kelompok ini merupakan alat untuk menjengkelkan musuh-musuh Allah yang berupaya mematikan dan memadamkan cahaya Allah dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang musyrik benci. Dan Allah senantiasa memenangkan agamanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Pada paragraf ini poinnya adalah bahwa ketika orang yang mengamalkan sunnah dibenci oleh orang-orang kafir, pengikut hawa nafsu, maka ini berarti menunjukkan kuasa Allah. Kuasa Allah akan memenangkan orang-orang yang memegang sunnah tersebut. Nah, itu maksudnya. Itu maksud paragraf yang diinginkan oleh penulis pada tulisan ini. Kemudian kita lanjutkan. Walidzalika tara ahlal bid'ah yu'aduna ahlal hadits fi kulli 'asr wa misr. Oleh sebab itulah engkau lihat ahlu bid'ah, pelaku bid'ah, selalu memusuhi ahlul hadis, selalu memusuhi orang-orang yang berpegang kepada hadis, kepada sunnah, dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Itu sudah resiko. Ya. Jadi saya sering berpesan, saya ulangi sekali lagi. Yang ingin dakwahnya adem ayam, maka itu dikhawatirkan. Jangan-jangan bukan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dia risiko berdakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala berdakwah, ditolak, dicaci, intimidasi, diusir. Diusir. Rasulullah SAW itu kan diusir. Qala Abu Utsman Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni rahimahullah fi kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Abu Utsman Abdurrahman bin Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dan ini nanti kitab yang kita akan baca setelah membaca kitab ini. Ya. Yaitu Aqidah Salaf dan pengikut hadis-hadis Rasul. Di halaman 101 sampai 102 beliau mengatakan, wa alamatu ahli bid'ah 'ala ahliha zahirah. Tanda-tanda ahli bid'ah cukup jelas bagi ahli sunnah. Wa adhharu ayatim wa alamatim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqtiqarihim lahum wa istighfafuhum bihim wa tasmiyatu iyyaha hashawiyyah wa jahalah وظاهرة ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بمعزل عن العلم. Perhatikan, ini penting. Tanda-tanda ahlul bid'ah, sekarang beliau menyebutkan tanda ahlul bid'ah. Cukup jelas bagi ahlu sunnah. Apa tanda-tandanya? Ciri-ciri dan tanda yang paling jelas adalah besarnya kebencian mereka terhadap penyampai hadis. Kalau orang menyampaikan hadis, dia benci. Oh, hadis aja gawian. Dalil aja taros. Ya. Kontekstual dong. Sesuai dengan kondisi dong. Dalil aja. Kamu tekstual sekali sih. Itu ahlul bid'ah. Cara berpikir ahlul bid'ah, benci ketika disebutkan hadis. Mereka melecehkan, menghina, serta menjuluki ahli hadis sebagai hasyawiyah, orang-orang vulgar tekstual. Sebagai jahalah, orang-orang bodoh. Wah, itu gak paham hadis itu. Cuma nyebutin aja hadisnya, gak paham. Ya. Orang-orang zahiriyah, orang-orang yang tekstual. Musyabbihah, penyerupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti misalkan, ketika kita menyebutkan wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud terhadap seorang makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Itu firman Allah, firman Allah. Kita harus imani Allah menyebutkan kedua tangannya, dan kita harus hilangkan dari semua kekurangan sifat buruk dari tangan tersebut. Firman Allah mempunyai kedua tangan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, orang yang berpegang teguh kepada firman ini dianggap sebagai musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini celaan-celaan orang-orang pengikut bid'ah. Karena mereka meyakini bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW tidak mengandung ilmu. Na'udzubillah. Ya kan? Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak mengandung ilmu. Wa annal ilma ma yulqihi syaitan ilaihim min nata'iji uqulihimul fasidah. Dan sedangkan ilmu adalah apa yang disampaikan oleh syaitan kepada mereka, yang intinya merupakan hasil akal rusak mereka. Itu menurut sebagian orang ilmu. Ya. Sesuai dengan akalnya terima, enggak sesuai dengan akalnya enggak diterima. Yang menjadi ukuran akal siapa yang jadikan standar? Itu dia. Kemudian penulis mengatakan wa waswasu sudurihimul mudhlimah, dan hasil hembusan-hembusan hati mereka yang kosong. Wa hawajisu qulubihimul khaliyah minal khair. Dan hasil bisikan-bisikan hati gelap mereka, hasil hembusan-hembusan hati mereka yang kosong dari kebaikan. Wa kalimatim wa hujajihimul atilah bal syubahimul dahidah wal batilah. Serta hasil perkataan mereka, serta hujah-hujah yang sebenarnya bukan hujah, tetapi subhat-subhat yang mereka lemah dan batil. Orang ahlul bid'ah sering sekali bersandar dengan subhat, meninggalkan muhkamat. Itu antum harus catat baik-baik. Ciri sangat dominan pelaku bid'ah, mengikuti subhat dan meninggalkan muhkamat. Mengikuti hal yang samar-samar dan meninggalkan hal yang jelas-jelas. Itu pengikut bid'ah. Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Begitu orang-orang ahlul bid'ah. Tidak mau mendengar ayat, tidak mau mendengar hadis, hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya mau habiskan poin ini, tetapi waktunya tidak cukup. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah satu pertemuan lagi kita akan bahas tentang sifat-sifat dari firqah najiyah ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang ingin bertanya, tafadhal silakan. Ini karena kajian ini satu bulan sekali, jadi tidak mengapa sedikit-sedikit kita panjang. Bolehkah mendengarkan ceramah dari ustaz yang tidak bermanhaj salaf? Akan tetapi yang disampaikannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya, semua orang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang berani dia mengatakan sandarannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami. Dan itulah salafiyah. Pemahaman salaf, yaitu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kelompok batil, menyimpang, mereka bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah kesepakatan kaum muslimin bahwa agama Islam, hukum dasarnya, referensi hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak akan bisa keluar dia dari itu. Tetapi yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan pemahaman salaf. Pemahaman yang paling benar, paling berilmu, paling di atas petunjuk. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena dia wajib memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini bukan eksklusifisme, bukan. Harus di Masjid Imam Syafi'i. Enggak, kita tidak mengatakan harus di Masjid Imam Syafi'i. Tetapi belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati Allah. Dan pada ikhwah, mencari guru, belajar ilmu agama di dalamnya, sesungguhnya itu adalah modal untuk beramal. Bagaimana kalau seandainya amalannya atau ilmu yang dia pelajari tidak sesuai? Maka dia tidak bisa beramal. Kalaupun bisa beramal, tidak akan diterima amalnya. Maka penting di situ memahami Al-Quran dan pemahaman dengan pemahaman salaf, memahami sunnah dengan pemahaman salaf. Allahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Halaman berapa? Dikucilkan. Ya, para ikhwah, kemenangan yang dimaksud selalu menang sampai akhir zaman, sampai sekarang, sampai akhir zaman nantinya, mereka akan selalu ada orang-orang yang menegakkan sunnah. Itulah yang nanti kita bahas pada poin B di halaman ke-75 yang disebut dengan ghuraba. Orang-orang ghuraba itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang asing. Siapa mereka orang-orang yang ghuraba? Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang ghuraba, alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang yang berbuat baik ketika manusia rusak. Ini orang yang menang. Jadi menang di sini tidak mesti harus dengan kekuasaan, dia menjadi pemimpin, tidak. Tetapi menang, kenapa? Karena dia bisa tetap mempertahankan eksistensi Al-Quran dan sunnahnya. Itu kata-kata menang sampai akhir ini. Jadi, kemurnian Al-Quran, kemudian ajaran Al-Quran dan sunnah tetap saja sampai hari kiamat akan selalu dimenangkan oleh Allah. Maksudnya, tidak akan pernah hilang. Menang di sini bukan berarti harus menjadi pemimpin, dikuasa, tidak. Tetapi menang di sini, syariatnya Allah akan tetap jaga sampai akhir hayat. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.